وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Muhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabiri rahimahullahu taala. Kita masih dalam Kitabul Ilm, telah sampai pada hadis yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Musa radhiyallahu an. Abi Musa maksudnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari, yang nama aslinya adalah Abdullah ibn Qais, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaithil kathir asaba ardan. Perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku berupa hidayah, petunjuk dan ilmu, seperti al-ghais. Al-ghais artinya al-matar, hujan. Al-kathir, hujan yang deras, hujan yang banyak. Asaba ardan, yang turun, yang mengena kepada tanah. Jadi perumpamaan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi berupa ilmu yang bermanfaat, berupa hidayah, diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti air hujan. Air hujan yang deras, yang lebat, yang turun ke bumi, ke tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Dan tanahnya yang menampung, yang kena air hujan ini beda-beda. Ada di antaranya yang naqiyah, tanah yang naqiyah, tanah yang subur. Ya, tanah yang subur, yang bagus. Qabilatil ma, yang bisa menyerap air. Ya, ada air hujan diserap sama dia. Fa'ambatatil kala, sehingga menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan. Wal ushbal kathir, dan rumput-rumput yang banyak. Ya, yakni menyuburkan apa? Tanaman. Dia menyerap air, dengan air tersebut akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman, rumput-rumput yang hijau, yang banyak. Ini tanah yang pertama, model yang pertama. Yang kedua, wa kanat minha ajadib. Tanah yang kedua adalah ajadib. Ajadib itu artinya tanah yang, ya, menampung air tapi enggak nyerap air. Itu namanya ajadib. Dia nampung air tapi enggak menyerap. Amsakatil ma, dia menahan air, menampung air. Fanafa'allahu bihannas, bermanfaat bagi manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu, sehingga mereka pun bisa meminum air tersebut. Wasaqau, dan memberikan minuman kepada hewan-hewannya, wazara'u dan menanam dengan air tersebut, ya, ya seperti air-air yang di sungai misalkan, itu menampung dan bermanfaat bagi manusia, tapi dia nggak menyerap, ya tidak menyerap, bermanfaat bagi manusia, bisa dipakai untuk minum, dipakai untuk nyuci, dipakai untuk ngasih minum kepada hewan, bisa juga untuk nyiram, ya kan? Tapi dia tidak, ya apa namanya menyerap, ya tidak menyerap untuk dirinya. Taib, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatun ukhra, ada tanah yang lain. Jenis tanah yang ketiga, innama hiya qi'an, tanah yang tandus. Ya, qi'an itu tanah yang tandus, tanah yang tidak nyerap, nyerap enggak, nampung air juga enggak. La tumsiku ma'an, tidak menampung air. Wala tumbitu kala'an, tidak menyerap sehingga bisa menumbuhkan, ya, kala. Kala itu rumput-rumput. Baik. Jadi perumpamaan ilmu atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan oleh beliau seperti air hujan yang turun ke bumi. Dan tanah yang mendapatkan hujan itu beda-beda modelnya, jenisnya. Dikatakan oleh Nabi ada tiga jenis tanah. Tanah yang pertama yaitu tanah yang subur, yang bisa menampung dan menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rumput-rumputan yang banyak. Artinya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat juga untuk yang lain. Adapun yang kedua adalah dia menampung air. Tanah yang kedua adalah yang menampung air, bermanfaat bagi manusia, tapi dia enggak menyerap untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Ya, dia memiliki ilmu, bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ini tanah yang tandus. Tanah yang tandus, enggak bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak juga memberikan manfaat kepada yang lain. Ya. Jadi ada air, ya, tidak bisa menyerap dan tidak bisa apa? Menampung air tersebut. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang, ya, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan Allah memberikan manfaat dengan apa yang Allah utus kepadaku dengannya, yakni ilmu dan hidayah. Fa'alima, dia berilmu. Wa'allama, dan mengajarkan, yakni dia berilmu untuk dirinya sendiri, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Wa'allama, dan mengajarkan kepada yang lain, bermanfaat untuk yang lain. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan itulah perumpamaan orang yang tidak, ya, menerima, ya, tidak, lam yarfa' bidzalika ra'sa, tidak mengangkat kepalanya, maksudnya tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaqbal hudawah alladhi ursiltu bihi, tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang saya diutus dengannya. Artinya ini orang-orang yang tidak menerima ilmu, berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga hidayah tersebut atau ilmu tersebut tidak memberikan manfaat untuk dirinya dan juga tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu pinternya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran. Ya, salah satu metode beliau dalam mengajarkan ilmu adalah dengan apa? Memberikan perumpamaan-perumpamaan. Memberikan contoh-contoh, permisalan-permisalan. Ya. Dan itu banyak ikhwan dalam Al-Qur'an, ada Al-Amsal, contoh-contoh ya perumpamaan dalam Al-Qur'an, itu banyak. Sehingga dibukukan oleh sebagian ulama Al-Amsalu fil Qur'an, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dahulu sebagian ulama ussalaf kalau dia membaca sebuah ayat yang berupa permisalan terus dia enggak faham, nangis. Ya, ketika ditanya kenapa engkau menangis, dia menjawab karena berarti saya tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Dan tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Berarti kalau ada di antara kita yang belum memahami perumpamaan dalam Al-Qur'an, berarti bukan orang yang berilmu. Nangis nih. Begitu ya para ulama salaf dahulu. Mereka introspeksi terhadap diri mereka, ya, mengevaluasi diri mereka, muhasabah terhadap diri mereka. Demikian juga perumpamaan di dalam hadis banyak. Sampai dibukukan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Syekh. Beliau menulis sebuah buku Al-Amsalu fil Hadis. Ya, perumpamaan-perumpamaan di dalam hadis. Dan itu banyak. Nabi memberikan perumpamaan-perumpamaan karena dengan perumpamaan, dengan contoh-contoh akan menjadikan kita lebih apa? Faham. Ya, dengan perumpamaan akan menjadikan kita lebih apa? Lebih faham. Baik, dan ini perlu ditiru oleh para ustaz, para guru, para dai, bahwa salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada ya murid, kepada jamaah agar mereka memahami ilmu, memahami Quran, memahami hadis adalah dengan cara memberikan apa? Perumpamaan-perumpamaan. Karena dengan perumpamaan akan lebih mudah untuk dicerna oleh akal pikiran. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ilmu diperumpamakan seperti hujan. Ya. Segi persamaannya ayyuhal ihwa. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ilmu atau hidayah, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan seperti apa? Hujan. Kenapa? Karena sama-sama menghidupkan. Kalau hujan itu menghidupkan tanah, menyuburkan tanah, sehingga dengan sebab hujan tanaman-tanaman akan hidup, ya, hewan-hewan, manusia juga hidup karena mendapatkan apa? Siraman air hujan. Sebaliknya, jika tanah tidak mendapatkan siraman air hujan, tidak mendapatkan siraman air, maka akan kering dan akan mati. Sehingga banyak tumbuhan-tumbuhan yang kering dan mati juga. Untuk melihat itu ditambak-tambak, banyak sekarang tumbuhan yang kering karena udah lama kemarau, gak dapat air hujan. Beda lagi nanti kalau pas musim hujan, kita akan lihat rumput-rumput apa? Menghijau. Begitulah perumpamaan ilmu. Hati kita pun demikian. Kalau hati ini kita mendapatkan siraman ilmu, dia akan subur, dia akan sehat, dia akan hidup. Berbeda jika hati kita kering, tidak mendapatkan siraman ilmu, maka dia akan sakit, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Makanya perhatikan dalam surat Al-Hasyr, Al-Hadid, surat Al-Hadid, kalau enggak salah ayat 16-an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk dengan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ya tanah setelah matinya. Jadi kalau yang pertama itu adalah tentang kehidupan hati, ya, dengan zikir kepada Allah, hati ini akan hidup. Yang kedua adalah kehidupan tanah dengan air hujan. Bagaimana hujan bisa menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan tanaman-tanaman. Maka begitu pula, ya, dengan ilmu, dengan hidayah Quran dan sunnah akan menghidupkan hati manusia. Jelas ya? Segi persamaan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ilmu, memperumpamakan hidayah Quran dan hadis ya diperumpamakan seperti air hujan ya karena sama-sama menghidupkan, sama-sama menyuburkan. Ya kalau air hujan menyuburkan dan menghidupkan tanah, maka begitu pula ilmu menghidupkan hati manusia. Taib. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa manusia ya dalam menyikapi ilmu dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Ajaran sikap manusia kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu, berupa ajaran agama Islam ini berbeda-beda. Di mana dalam hadis ini Nabi membagi menjadi berapa? Tiga. Ada tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang menerima ilmu, ya, dia mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Artinya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat juga bagi orang lain. Seperti tanah yang mendapatkan siraman air hujan, dia serap untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain sehingga menyuburkan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu kan berarti bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk yang lain. Ya, dia mempelajari ilmu, dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada yang lain. Inilah ya tipe manusia yang paling sempurna. Tipe manusia yang paling sempurna yaitu para nabi, para ulama ussalaf, ya para imam, ya di mana mereka mempelajari ilmu, mereka mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada manusia. Makanya ikhwan, ya, jadilah kita orang-orang yang pertama ini, yaitu orang-orang yang belajar ilmu agama, ya, untuk kemaslahatan diri kita, mengangkat kebodohan dari diri kita dan kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an untuk dirinya wa 'allamahu dan mengajarkannya, yakni memberikan manfaat kepada yang lain. Ya, ini. Tipe yang kedua, manusia tipe yang kedua yaitu orang yang ya memiliki ilmu, punya hafalan yang mantap, bermanfaat bagi orang, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini ada tiba-tiba orang seperti itu. Dia punya wawasan, hafalan, ya, bermanfaat bagi orang juga, tapi dia tidak bermanfaat bagi dirinya karena dia tidak mengamalkannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya memberikan perumpamaan orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Masalul alim alladhi ya la ya'malu bi ilmihi kama salil misbah yuniru hayrahu wa yuharriku nafsah. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti apa? Lampu. Dia memberikan manfaat untuk orang lain. Masya Allah, lihat lampu, bermanfaat untuk kita ya. Kita bisa membaca dengan terang ya. Coba kalau lampu mati, susah kita bagaimana bacanya, bagaimana mau nulis. Tapi wa yuharriku nafsahu, dia membakar dirinya. Makanya antum lihat kadang sebagian lampu dia kosong gitu kan, membakar dirinya. Ya, inilah tipe yang kedua. Tipe yang kedua, dia memberikan manfaat kepada orang lain tapi dia sendiri tidak memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, maka ini tidak sempurna tipe orang seperti ini, bahkan bisa menjadi apa? Bahaya. Ya, bisa menjadi bahaya. Taip. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya, yaitu tipe orang, tipe manusia yang menolak mentah-mentah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau mempelajari ilmu, bahkan menghalangi manusia dari mempelajari ilmu, sehingga ya dia tidak mempelajari ilmu, tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini orang-orang yang sangat berbahaya, yaitu orang-orang yang ya merupakan serdadu iblis, pasukan-pasukan iblis ya, yang menghalangi manusia dari ilmu. Karena iblis itu paling gak suka kalau manusia belajar ilmu agama. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, tipu daya iblis yang pertama kepada manusia adalah menghalangi mereka dari belajar ilmu agama. Karena iblis tahu bahwasanya ilmu agama itu bagaikan cahaya. Maka untuk menyesatkan manusia, cara yang paling efektif adalah dengan mematikan cahaya tersebut. Karena kalau kita terjerumus di dalam kejahilan, kebodohan, gak memiliki ilmu, gampang akan disesatkan oleh iblis. Ya, baik. Jadi itu tipe-tipe orang dalam menghadapi apa? Ilmu, menyikapi ilmu. Yang paling bagus, yang pertama, yaitu yang mempelajari ilmu, bermanfaat untuk dirinya, dan bermanfaat untuk orang lain. Yang paling parah adalah yang ketiga, ya, yaitu orang-orang yang tidak mempelajari ilmu untuk dirinya, apalagi mengajarkan kepada yang lain, sehingga tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat bagi orang lain, karena dia menolak ilmu, menghalangi manusia dari ilmu. Taip, selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Dari Anas, yakni Anas ibnu Malik khadimi Rasulillah Abu Hamzah, ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau seorang sahabat yang lama menjadi pelayan Rasulullah SAW sehingga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Apalagi beliau termasuk orang yang diberi umur panjang. Beliaulah yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ya aksir malahu wa waladahu wa atil umrah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak keturunannya, dan panjangkan usianya. Ya, hanya boleh ya, kita minta doa umur panjang itu boleh, asalkan umur panjangnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, ya, tapi baik amalnya. Baik, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asratis saa," sesungguhnya di taukid. Ini untuk menekankan ya, menekan penekanan min asratis saah min litab'id, termasuk sebagian, jadi enggak semuanya, cuma sebagian saja. Karena tanda-tanda kiamat itu banyak. Ya, bahkan dibukukan oleh sebagian para ulama. Di antaranya buku yang paling bagus adalah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil berjudul Asratus Sa'ah. Tanda-tanda apa? Kiamat. Ya, itu buku yang bagus ya, rinci tentang masalah apa? Tanda-tanda hari kiamat. Di mana dibagi ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra, dan masing-masing ada dalilnya dan bantahan ya kepada sebagian orang yang mengingkarinya. Ya, karena sebagian orang ada mengingkari tentang turunnya Dajjal, tentang keluarnya Dajjal, turunnya Isa, Imam Mahdi, ya. Nah, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya, as-sa'ah salah satu nama dari hari kiamat. Karena hari kiamat itu memiliki banyak nama. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan nama hari kiamat itu sampai 80. Saking banyaknya. Dan itu menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Di antara tandanya, an yurfa'al ilmu, diangkat ilmu, yakni ilmu agama. Apa maksudnya diangkat ilmu? Yakni dimatikannya para ulama. Dengan dimatikan para ulama, akhirnya ilmu ini, ilmu agama ini apa? Hilang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna waha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Allah tidak mencabut ilmu ini sekali cabutan. Tapi Allah mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Dan kalau para ulamanya sudah dimatikan, akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengangkat tokoh-tokoh agama yang juhal, orang yang bodoh, tapi diangkat sebagai tokoh agama, sebagai ustaz, sebagai mubaligh, sebagai kiai, ya, sebagai panutan, padahal dia enggak punya ilmu. Apalagi di Indonesia ini gampang banget untuk dapat jadi kiai, itu gampang. Antum pakai jubah, pakai sorban, ya, bisa pinter ngomong, udah langsung dipanggil alim ulama, langsung dipanggil ustaz, atau paling enggak ya ustadzi lah, ustaz belum jadi, ya. Nah, jadi apa namanya, orang kalau diangkat para ulama, dimatikan para ulama, akhirnya orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh agama. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, ya, ditanya tentang ilmu agama. Fa'aftau bihoiri ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Ya, fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Jadi makna yurfa'al ilm, diangkat ilmu, yaitu dengan dimatikannya para ulama. Wa yasbutal jahlu, dan menyebar kebodohan. Karena kalau diangkat ilmu agama, berarti yang menyebar adalah kebodohan. Makanya kalau kita ya ingin melawan kebodohan, caranya adalah dengan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Kita lawan dengan lawannya kebodohan. Ya, tidak ada cara untuk melawan kebodohan kecuali dengan menyebarkan apa? Ilmu. Wa yushrabal khamru, dan termasuk tanda-tanda kiamat juga adalah tatkala khamr diminum, banyak diminum orang, merajalela. Wa yadhharu zina, dan merajalela apa? Perzinaan. Baik. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, bahwa hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Hari kiamat itu memiliki apa? Tanda-tanda. Faqad jaa'a ashratuha. Dan tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yang sudah banyak terjadi. Seperti ini, banyaknya kejahilan, banyaknya orang yang minum khamr, banyaknya orang berzina. Ini sudah sejak dulu sampai sekarang, apalagi sekarang. Ya. Taip. Yang kedua adalah asratus saati al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Yang jika itu terjadi, maka kiamat betul-betul sudah dekat. Seperti keluarnya Dajjal, ya. Kemudian munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, ya, Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang besar, ya, terbitnya tanda-tanda kiamat yang besar. Taip. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, kewajiban beriman dengan hari kiamat. Wajib bagi seorang muslim beriman dengan adanya hari kiamat. Itu adalah suatu kepastian yang tidak boleh ditawar-tawar. Ya, siapa yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman. Ya, Nabi SAW bersabda tentang rukun iman, antu'mina ya bil yaumil akhir, yaitu kamu beriman dengan hari akhir. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa termasuk tanda hari kiamat adalah apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu menipisnya ilmu agama. Yani ilmu agama jarang orang yang mempelajarinya. Justru yang paling banyak manusia banyak belajar ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asratis saati an yultamasal ilmu indal asair." Termasuk tanda-tanda hari kiamat, orang belajar ilmu itu dari ahlul bid'ah, ya, dari orang-orang yang jahil. Demikian juga termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu merajalelanya kebodohan, yakni kebodohan tentang ilmu agama, ya kawan. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, masya Allah, orang pada zaman kita sekarang banyak, ya, yang ngerti tentang ilmu dunia, canggih tentang ilmu dunia, pengetahuan tentang ilmu dunia. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebodohan tentang ilmu agama. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka begitu ngerti tentang ya dunia, tetapi tentang akhirat mereka lalai. Demikian juga di antara tanda hari kiamat juga adalah merajalelanya orang minum khamr dan melakukan apa? Zina. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan ini sudah terbukti apa belum zaman sekarang? Sudah. Berarti ini masuk tanda kiamat kecil atau besar? Tanda kiamat yang kecil. Ya, ini sudah nyata, ya, kita lihat banyak orang minum khamr, banyak orang melakukan perzinaan, ya, banyak orang berpaling dari belajar ilmu agama, ya, banyak orang yang tidak ngerti tentang ilmu agama. Ya, nah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kebanyakan soalnya ini. Ustaz, apakah cocok untuk santri pakai barang atau pakaian yang mahal dari barang santri yang lain, akan tetapi Allah menyukai keindahan dan kebersihan? Pada dasarnya ayol ehwah, boleh-boleh saja seorang memakai pakaian yang bagus, tidak ada larangan, dan itu bukan termasuk apa? Kesombongan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min hardalin min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil apa? Kesombongan. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang di antara kami senang kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-kibru batarul haq wa humtun nas. Bukan itu sombong itu. Sombong adalah menolak kebenaran dan apa namanya? Meremehkan orang lain. Jadi bukan suatu hal yang tercela kalau seorang itu kemudian pakai baju yang bagus. ya, tidak tercelah. Jadi kalau antum lihat ada teman yang pakai baju bagus, ya, tidak boleh tidak boleh dicela. Kalau memang dia mampu, tidak mengapa. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai keindahan, ya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau takalluf. Kalau seorang itu apa? Membebani dirinya. Ya, dia orang enggak punya misalkan utang-utang. Ya, supaya kelihatan apa? Bahwa dia adalah orang yang kaya. Ini enggak boleh. Nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari apa? Takalluf itu memberatkan diri kita, neko-neko. Ya, terlalu memberatkan diri kita. Demikian juga yang dilarang juga ayyul ihwa, kalau kita terlalu berlebih-lebihan. Antum tidak mengapa pakai pakaian yang bagus, mahal, tidak mengapa. Tapi kalau berlebih-lebihan enggak boleh. Ya. Bajunya, pokoknya dia terlalu berlebih-lebihan dengan bajunya, penampilannya, kesenggol dikit, marah misalkan. Ya, kemana-mana bawa cermin, bawa sisir, ya. Nah, ini enggak boleh. Terlalu berlebih-lebihan. Makanya perhatikan Nabi SAW mengatakan naha anit tarajuli illa ghibban. Rasulullah SAW melarang dari nyisir kecuali jarang-jarang. Artinya jangan kita terlalu berlebih-lebihan dengan penampilan. Ya, itu bukan berarti enggak boleh nyisir. Boleh orang nyisir, boleh kita berdandan, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga waktu kita habis untuk dandan. Itu yang enggak boleh. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah. Apalagi ada hadis yang antum harus tahu juga, al-badzadzatu minal iman. Al-badzadza yakni seorang kadang-kadang pakai baju yang biasa itu termasuk keimanan. Ya, karena kita ini perlu kadang-kadang, walaupun misalkan nih ada yang santri misalkan anak orang kaya misalkan. Penting bagi antum untuk merasakan bagaimana rasanya orang miskin. Ya, itu termasuk keimanan. Supaya kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita tawadhu, kita sayang kepada sahabat-sahabat kita yang miskin dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang masya Allah, ya, kehidupannya terus dalam bergelimang dengan kekayaannya. Akhirnya apa? Dia tidak merasakan syukur kepada Allah SWT, tidak merasakan bagaimana menderitanya orang-orang yang miskin. Nah, itu berbeda. Jadi itu penting, ya, sekali-kali seperti itu. Ustaz, 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, Jabir, Abu Sa'id, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Bukankah Anas bin Malik juga termasuk? Abu Sa'id al-Khudri. Ya, masuk. Anas bin Malik juga termasuk juga. Ya, Anas bin Malik juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga. Taib. Apakah orang yang paham agama termasuk di antara tanda Allah inginkan kebaikan baginya walaupun dia adalah ahlu maksiat? Sebab ana pernah dengar nukilan para ulama ussalaf bahwa lam yutlikis salaf ismal fikih illa al-ilm alladhi yas'abul amal. Ya, ilmu yang sebenarnya ayyul ihwa adalah ilmu yang diamalkan. Makanya para ulama ussalaf mengatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah apa? Dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena berarti ilmunya enggak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah dengan takut kepada Allah sebagai ilmu. Ya, jika kita ilmu kita pas-pasan tapi kita mengamalkan ilmu kita, itu lebih baik daripada apa? Ilmunya banyak, pengetahuannya banyak tapi tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan. Tapi apabila seorang, ya, apabila seorang dimudahkan untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan ilmunya akan menyadarkan dia. Ya, akan menyadarkan dia, akan menjadikan dia kemudian apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi benar yang dikatakan oleh ulama ussalaf tadi, bahwa ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi dengan apa? Amal. Adapun ilmu yang tidak diiringi dengan amal, maka itu bukanlah ilmu yang hakiki, karena bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita belajar itu bukan cuma sekedar ilmu saja, yang paling penting ilmu kita bermanfaat. Makanya perhatikan Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Bukan cuma ilman saja, tapi apa? Ilman nafi'ah. Bagaimana ilmu kita itu bermanfaat? Itu yang paling penting. Percuma kita belajar, belajar, belajar, tapi ternyata ilmu kita enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika ada orang Yahudi dikatakan kafir ketika tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat diutusnya rasul, apakah mereka dikatakan kafir juga saat tidak beriman dengan Isa Al-Masih? Ya. Siapa yang tidak beriman dengan satu nabi, maka berarti dia kafir dengan semua para nabi. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaumu nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua utusan, padahal yang didustakan satu, yaitu Nabi Nuh saja. Kenapa mendustakan satu nabi berarti mendustakan seluruh para nabi? Karena yang dibawa oleh nabi, yang didakwahkan oleh nabi, ajaran para nabi itu sama, yaitu apa? Tauhid. Berarti kalau kita mengingkari satu nabi, sama saja mengingkari semuanya. Bagaimana agar kita cinta dengan ibadah, karena terkadang kita merasa terpaksa dalam beribadah. Ya, ini berarti benahi hati kita. Ya, benahi hati kita. Kalau kita merasa terpaksa, berarti ada yang konslet dalam hati kita. Ya, ada yang error dalam hati kita. Makanya penting ikhwan, ya, kita mengkaji tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang kesucian hati. Ini penting. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ya, hati ini penentu. Kalau hati ini baik, maka kita akan semangat dalam beribadah. Kalau hati ini hidup, sehat, subur, maka dia akan semangat dalam beribadah. Karena siapa yang memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak? Hati. Hati yang memerintahkan kaki untuk bergerak, melangkahkan kaki menuju masjid. Ya. Hati juga yang menyuruh badan kita untuk enggak berangkat. Jadi diawali dari hati ini. Jadi kalau misalkan ada yang berat, terpaksa, ini berarti hendaknya mengoreksi apa? Hatinya, memperbaiki hatinya. Makanya penting ya, tazkiyatun nufus itu penting. Ya. Penuntut ilmu harus berusaha membenahi hatinya, ya, membenahi hatinya. Bukan ilmu itu cuma sekedar wacana-wacana, bukan hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan, apalagi hanya sekedar nilai di kertas dan rapot. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah apa yang mengakar di dalam hati kita, kemudian kita wujudkan di dalam, ya, amal kehidupan kita, dalam ibadah dan akhlak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.